Mitra Bisnis, pemerintah menargetkan proses redenominasi atau pemangkasan 3-0 di belakang nominal uang tanpa mengubah nilai tukarnya bisa dimulai tahun 2014 mendatang. Nantinya, uang baru diharapkan sudah mulai diedarkan dan barang yang dijual harus memuat harga lama dan harga baru. Alasan pemerintah melakukan redenominasi adalah untuk menyederhanakan nominal rupiah yang dinilai sudah terlalu besar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda soal redenominasi ini? Sebetulnya sebelum BI melontarkan ide redenominasi ini, saya sendiri sudah menulis di satu artikel koran nasional yang cukup jelas panjang lebar mengenai hari ini. Memang bagus juga kalau Rp1.000 itu dituliskan dengan angka baru menjadi Rp1.000. Ini bukan centering, bukan pemotongan nilai uang, bukan apa, ini hanya ya cara penulisan lagi. Karena faktanya juga ya, di banyak rumah makan besar, di hotel-hotel, ya di banyak tempat itu, orang kalau menuliskan itu terutama di menu-menu harga makanan ya, harga ini misalnya ikan gurame, teng, tulis itu Rp35, makanya itu Rp35.000 dan seterusnya gitu. Sudah sering seperti itu. Udah banyak gitu loh. Dan psikologis itu ya akan ada masalah sebetulnya, ya memang perlu penjelasan yang baik aja. Bahwa, tapi sifatnya itu berbarengan. Jadi, kalau uang baru Rp10.000 ditulisnya 10. Jadi nanti yang berlaku, kalau dibayar pakai uang lama, ya berarti barang yang Rp10.000 dibayar pakai uang lama yang Rp10.000. Tapi kalau uang yang baru, itu cukup ya denominasinya itu 10 rupiah. Jadi 10 rupiah sama dengan 10 ribu, 10 ribu sama dengan 10 rupiah tergantung uang lama atau uang baru. Ya, karena penulisan juga sudah seperti itu. Jadi nanti dalam penulisan kurs juga lebih mudah. Misalnya 1 dolar Amerika sama dengan 9 perak. Begitu loh. Jadi juga patut. Kalau Malaysia kan 1 dolar misalnya 4 dolar ringgit, 4 ringgit gitu kan. Dan seterusnya itu. Di Singapura juga kalau 1 dolar Amerika 1 koma misalnya nilainya apa gitu kan. Untuk dolar Singapura nilainya kecil-kecil gitu. Sehingga psikologis juga pesan uang itu ada harganya gitu loh. Bukan uang kita ada harganya. Jadi karena pemberlakuannya itu bareng, bersamaan, yang ditulis nilai ribuan boleh, nilai rupiah boleh. Tapi kecenderungan di masyarakat, misalkan kan senang sesuatu yang baru. Jadi nanti rakyat akan cenderung memilih yang baru. Artinya penulisan harga rumah 10 miliar, mungkin nanti akan ditulisnya 10 juta. Orang akan lebih memilih yang nilai yang baru dan yang lebih kecil gitu loh. Dan psikologisnya uangnya lebih berharga, lebih sama dengan uang makanan negara lain. Tidak terlalu uangnya itu kayak nggak berharga benar gitu. Memudahkan lah itu. Tapi nanti itu makan waktu 1 tahun, 2 tahun sambil jalan itu gitu. Uang yang lama toh, kalau udah beredar itu uang itu rata-rata 5 tahun pelan-pelan nggak ditarik juga sama BI itu ditukar yang baru. Jadi nanti waktu dia nyedot uang-uang yang sudah beredar, keluarinya itu mulai yang orang akan ngerti masyarakat kalau duit mah pinter deh orang. 100 artinya 100.000 gitu. Hari lama beda gitu. 100.000 duit lama 100.000 gitu loh. Sama dengan 100 terus 100 baru 100.000 gitu. Jadi nggak akan ada masalah. Uang itu mereka masyarakat akan mengerti. Saya kira prosesnya di lapangan akan jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan oleh pemerintah. Paling lama menurut saya de facto ya. Paling lama setahun. Pemerintah kan bilang sekian 10 tahunan. Enggak. Praktiknya setahun itu. Udah ini. Udah paham. Udah ngerti. Udah lancar. Nanti BI akan menarik uang yang sudah masuk ke BI. Saya kira BI akan tahan. Nggak akan keluarin lagi. Setiap kali ada uang yang masuk ke BI, BI ngeluarinnya lagi uang yang baru. Jauh akan lebih cepat dari yang diperkirakan oleh BI. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.